Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Muslim strike back, yo, strike back. Adalah bagaimana para ateis menyangkal nama Tuhannya. Fitnah terlebih dahulu tanpa beri kesempatan untuk bertanya. Tentukan setiap tema legitimasi logika seperti akidah. Supaya bisa kucuci seluruh ketololanmu dengan akidah. Persetan dengan logika, sejak parameter hak asasi kau ukur dengan seberapa banyak maksiat yang kau benarkan untuk tetap ada. Kini leher mula yang buat golokku terasa. Target operasi di antara sekudang komunis seperti sosialis di tempat sampah. Karena aku adalah libido kemarahanmu yang terangsang pada gerang kalanitsi penipu marxis. Idiot ateis yang tetap melacur di kelurahan nasionalis. Para manusia goblok warisan orientasi kontrakultura. Ateis berbisa ular berluka liberal. Idiot mana yang coba definisikan moral. Persetan dengan diskusi tanpa implementasi. Dan kunci pembuka hati dialektika. Omong kosong seribu bahasa. Instruksi elaksa. Sahabatku yang kau murtadkan tanpa sadar sejuran neraka. Reduksi bahasa basi hingga ke kafir yang paling fatal. Dustakan banyak dalil. Pluralis adalah ambisi wadah amunisi. Kalian memang lebih bangsa dan yang jahat. Logika kalian membuat kami siap untuk menuai badai. Untuk setiap logika pembenaran yang kau bela dengan fitnah. Yang membuat orang lain kufur bersamamu. Untuk setiap ide yang kalian doktrin bagi utopia yang kalian harapkan. Aku bersumpah bagi seluruh kaderisasi Islam yang harus tetap bertahan. Dan setiap generasi Islam yang harus tetap terjaga. Maka demi setiap sakral yang kalian olok-olokkan. Sampai akhir hidupku Islam akan kubela walau nyawaku harus rata dengan aspal. Aku bangga membuat badan dan leher kalian terpisah. Khotbah kalian terbatas pada gundukan sampah. Lawan api dengan api semoga kalian cepat rata dengan tai. Sejarah memang homiset adalah selangkangan dajjal di atas metode yang penuh jalan mudah. Backup omonganmu sambil menunggu neraka mampir. Hak hidupmu akan kubakar hingga aran terakhir. 100 kali lebih dangkal dari tajuk pembakar batas. 1000 kali lebih busuk dari demokrasi Amerika. Kami akan selalu berpikir setiap kafir harus berakhir di perapian. Bagi dunia yang tak lebih dari sebuah persinggahan. Karena keyakinan kami lebih besar dari sebuah orasi. Logika kalian basi, mulut kalian bau tengah terasi. Karena jihad adalah wajib bagi munafik ateis seperti kalian. Maka jawaban atas lagu puritan adalah omong kosong-kosong.